Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, para saudari-saudari kita yang semoga dijaga dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bahnungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di Syawal ini, di pasca Ramadan ini, dan ini adalah kajian, kalau enggak salah kajian perdana kita ya setelah Ramadan. Kajian pertama kita di Syawal, kajian pertama kita di tengah-tengah hiruk pikuk ibu-ibu sekalian, atau quote and quote drama ibu-ibu sekalian di rumah ibu-ibu masing-masing. Karena kita tahu di awal-awal Syawal atau di bulan Syawal ini seringkali menjadi momok bagi ibu-ibu sekalian, karena sang bibi belum datang atau mbak belum kembali. Janjinya sih cuma seminggu Pak Ustadz, tapi sampai sekarang belum balik lagi ke rumah. Dan tamu berdatangan setelah kita pulang kampung weekend kemarin, ada tamu. Terus juga mas, rumah masih berantakan, dan anak-anak pun menjadi PR juga, belum bisa dikondisikan. Jadi banyak sekali drama yang harus dijalani oleh ibu sekalian di setiap Syawal biasanya. Ada yang sudah dapetin mbak baru tapi baru 2 hari keluar, ada yang baru 3 hari kabur, ada yang baru seminggu kitanya gak cocok, akhirnya kita minta tukar dan penggantinya juga belum ada. Jadi banyak sekali cerita di dunia ibu-ibu berkaitan dengan kebersihan, kerapian dan kondisi di rumah kita masing-masing. Dan ini harus ada solusinya ya ibu-ibu sekalian. Karena bukan hanya menguras tenaga, tapi bagi sebagian ibu-ibu ini menguras psikis juga loh, nguras perasaan. Belum lagi kalau qadarullah pas berbarengan dengan PMS atau pas lagi haid, itu luar biasa. Atau ada yang sedang hamil yang bisa dapat dukungan all out dari bibi dan mbak, tapi hari-hari ini banyak di antara kita harus berjuang sendiri. Hadirin yang muliakan, dan ditambah lagi rasa capek ketika mencari Lailatul Qadar pun belum usai, rasa letih ketika iktikaf 10 hari yang lalu di Ramadan itu pun belum terbayar. Karena setelah Ramadan udah terus gak selesai-selesai itu. Apalagi yang mudik, apalagi yang pulang kampung. Balik ke sini harus berbenah lagi, rumah berantakan dan lain sebagainya. Jadi biasanya numpuk gitu perasaan hadirin. Dan belum lagi mungkin sebagian suami kita ini kurang peka juga ya, jemuran, mana kasur aja tuh suamiku nggak tahu. Ya begitulah. Tapi juga jangan dipukul rata, nggak semua suami demikian. Tapi itu menambah drama di banyak rumah rumah tangga kita. Nah, hadirin yang memuliakan, oleh karena itu pada kesempatan kali ini rasanya perlu kita kembali mengangkat hadis Fatimah radhiyallahu taala anha sebagai motivasi buat khususnya ibu-ibu sekalian, sebagai inspirasi dan sekaligus resep jitu dari sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kalau ibu-ibu kecapean hari-hari ini, Fatimah juga capek, Bu. Ibu-ibu letih, Fatimah juga letih. Ibu-ibu ngeluh, Fatimah sempat menyampaikan keluhannya. Mari kita langsung simak hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari. Bahwa Fatimah radhiyallahu ta'ala anha syakat matulku min athari ar-raha. Bahwa Fatimah radhiyallahu ta'ala anha itu pernah mengeluh tentang apa yang beliau rasakan dan beliau alami karena menumbuk dan menggiling tepung. Karena Fatimah juga kerja, ibu-ibu sekalian, menumbuk dan menggiling tepung. Lalu Fatimah mendapatkan kabar bahwa Nabi SAW mendapatkan tawanan. Maka Fatimah berinisiatif mendatangi Rasulullah SAW. Tapi pada saat itu Nabi SAW sedang tidak ada, falam tajidhu. Jadi fantalaqat falam tajidhu. Fatimah tidak mendapatkan Rasulullah SAW. Fawajadat Aisyah faakhbaratha. Tapi Fatimah bertemu dengan Aisyah, ibu-ibu sekalian. Maka ceritalah Fatimah di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Cerita gitu loh, aku tuh capek gitu loh. Terus juga aduh pegal-pegal gitu. Terus juga ada bekas tumbukan dan ada bekas ngegiling tepung tersebut. Mungkin ada sedikit kulit tuh jadi kasar dan lain-lain. Biasalah cerita. Dan Fatimah tentu saja merasa bahwa Aisyah bisa mengerti apa yang beliau rasakan sama, karena sama-sama istri, sama-sama perempuan. Dan semoga Aisyah bisa menyampaikan pesan ini secara mendalam ke Rasulullah SAW, ke bapaknya. Dan memang salah satu pintu terbaik untuk masuk ke seseorang masuk dari pintu istri, kan gitu ya. Jadi disampaikanlah ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Falamma jaa'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarathu Aisyah bimaji'i Fatimah. Lalu pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, beliau bertemu dengan Aisyah dan Fatimah udah pulang waktu itu. Maka Aisyah ceritalah, oh tadi Fatimah datang ke sini Rasulullah SAW. Oh datang, iya. Akhbaratuhu Aisyah bimaji Fatimah. Lalu cerita bahwa Fatimah lagi ada kendala nih. Beliau cerita, beliau curhat. Beliau mengeluhkan kerjaan beliau yang sangat menguras tenaga, capek, letih. Dan beliau sepertinya butuh asisten, butuh pembantu. Dan beliau ingin minta itu dari engkau ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Fatimah adalah anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran ketika beliau mengetahui hal tersebut, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina. Nabi SAW langsung bergegas untuk ke rumah Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi sangat cepat, fast respon berarti jamaah, karena Fatimah adalah kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih kalau anak kesayangan kita mengeluh, anak kesayangan kita ternyata punya masalah, punya keluhan, sedang gak nyaman, kita sebagai orang tua kan ingin segera menyelesaikan masalah sang anak tersebut. Dan kira-kira itulah yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajaa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina, Nabi sallallahu datang ke kami, kata Fatimah. Laqad akhadna madaji'ana, dan pada saat itu kami sudah berada di tempat tidur. Jadi Fatimah dan Ali radhiyallahu taala anhuma itu sudah berada di atas kasur dan di atas tempat tidur. Fadhahabtu li aquma, lalu aku ingin beranjak untuk berdiri karena bapaknya datang, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala makanikum, jangan beranjak, tetap berada di tempat kalian." Tetap berada di tempat kalian. Enggak perlu beranjak, enggak perlu berdiri, enggak perlu apa-apa, tetap di tempat kalian. Dan akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang ayah yang tahu bagaimana bersikap dan tahu bagaimana memilih posisi, sampai memilih posisi saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala makanikuma," tetap istirahat di situ, jangan bergerak kemana-mana. Faqa'ada bainana, maka Nabi sallallahu duduk di antara kami. Lihat, seorang ayah yang tahu dan mengerti bagaimana berkomunikasi, bagaimana membuat anak nyaman, bagaimana mencari posisi yang strategis antara anak dan mantunya gitu. Faqa'ada bainana, beliau duduk di antara kami, di antara Fatimah dan Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Hatta wajadtu barda qadamihi ala sadri, sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku. Lalu setelah nyaman gitu ya, duduk bareng gitu, bertiga, ayah, lalu putrinya dan mantu serta sepupunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, lalu Nabi sallallahu mengatakan, hadirin, "Ala u'allimukuma khairan mimma sa'atumani." Mau gak aku kasih tahu resep yang lebih baik, resep yang lebih bagus daripada permintaan kalian berdua? Jadi aku udah dengar nih dari Aisyah bahwa engkau tuh butuh pembantu ya, butuh asisten karena capek, letih, lelah terhadap pekerjaan sehari-hari. Oke, gini deh, mau gak aku kasih tahu resep yang jauh lebih bagus, tips yang lebih bagus, solusi yang lebih bagus daripada permintaan kalian berdua? Lihat, seorang ayah ya, anaknya minta A, beliau mau kasih A plus gitu loh ke anaknya. Gitu loh. Anaknya minta angka 8, sang ayah mau kasih angka 10 gitu loh. Mau gak saya kasih yang lebih baik? Nah, kira-kira kalau kita di posisi Ali dan Fatimah radhiyallahu anhu, kira-kira Rasul kita, ayah kita mau kasih apa, hadirin sallallahu alaihi wasallam? Mungkin langsung kasih 3 asisten rumah tangga kayak Pak Ustaz. Aku, kita kan cuma butuh 1 nih. Mungkin Nabi sallallahu mau kasih 3 kali. Mungkin 5 sekalian. Atau mungkin yang kualitasnya bagusnya minta ampun. Oke, kita tahan dulu jawabannya, mari kita simak dan kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW di hadapan kedua anaknya tersebut, atau anak dan mantunya ini. Kata Nabi SAW, "Idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira 34 wa tusabbiha 33 وتحمل 33. Kalau kalian ingin istirahat, ingin tidur, kalian sudah berada di tempat tidur kalian, maka bertakbirlah 34 kali. Bertasbihlah 33 kali. Ucapkan subhanallah 33 kali. Dan bertahmidlah, ucapkan alhamdulillah 33 kali. Dalam riwayat, bertasbihlah 33, bertahmidlah 33, bertakbirlah 34. Fahuwa khairun lakuma min khadim. Karena resep ini lebih baik daripada seorang pembantu atau seorang asisten. Hadirin yang dimuliakan, karena resep ini jauh lebih baik daripada hal tersebut, lebih baik daripada yang kalian minta. Hadirin, dalam riwayat Fatimah mengatakan, fa'amiltu bihada, lalu aku amalkan resep dari ayahku ini sallallahu alaihi wasallam. Fama wajadtu ta'aban ba'da dhalik, dan aku tidak pernah merasakan lelah setelah mengamalkan resepnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Aku gak pernah merasa lelah. Setelah mengamalkan resep itu, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali sebelum tidur. Hadirin Allah muliakan, inilah resep dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam buat ibu-ibu sekalian secara khusus dan buat kita secara umum. Hadirin yang semoga Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa zikir itu menguatkan kita. Zikir itu bukan hanya menguatkan jiwa kita, tapi juga menguatkan fisik kita. Ini pelajaran. Zikir itu bukan hanya menguatkan jiwa, tapi juga menguatkan fisik. Bukan hanya menjadi obat hati, tapi juga menjadi obat fisik. Bagaimana tidak, Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudha idha saluhat saluhal jasadu kullu wa idha fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah apa, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baik semua anggota jasad. Dan kalau daging itu rusak, maka rusak semua anggota jasad. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Kalau hati kita baik, maka jasad fisik kita akan baik. Dan obat baiknya hati itu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan sebaliknya, ketika hati tidak diberikan nutrisinya, tidak diberikan gizinya, tidak diberikan asupan zikir oleh kita, maka hati pun jadi rusak. Dan kalau hati rusak, itu pengaruh ke fisik loh hadirin. Fisik kita jadi lemah, jadi gampang capek. Benar gak sih? Coba kita ngerjain urusan apa, ngerjain dapur gitu ya Bapak sekalian, hati lagi nyesek banget sama suami, kira-kira tuh cepet capek gak ketika kita ngurus dapur ya? Cepet capek gitu. Tapi kalau hati lagi bahagia, lagi tenang gitu, itu gak keluar-keluar dari dapur hadirin, ada aja dikerjain. kok nggak selesai? Beb, aku lagi ini, lagi nyoba resepku yang baru. Seneng aja. Terus nanti coba lagi ini, coba lagi. Nggak selesai-selesai. Dan nggak capek-capek, subhanallah. Karena hati lagi bahagia. Hati tuh kalau lagi tenang, lagi senang, lagi nyaman, itu gak capek-capek, bisa jadi tuh ruang tamu bersih, diberantakin lagi, dibersihin lagi, masih seger hadirin. Tapi kalau hati udah nyesek, hati sempit, lagi sakit hati, itu rumah, ruang tamu gak kelar-kelar. Yang ada semua diberantakin. Terus ngomel-ngomel. Nanti anak kena semprot lah, ini kena lah, segala macam kena. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, zikir itu menguatkan. Lalu timbul pertanyaan, emangnya berarti nggak boleh Pak Ustadz untuk kita meng-hire asisten rumah tangga atau pembantu? Oh boleh, boleh ibu sekali, boleh. Bahkan ini dijelaskan dalam dalam buku-buku fikih, boleh. Namun dalam konteks ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berikan itu ke opsi itu tidak Nabi berikan ke Fatimah, bukan karena mengharamkan, beliau tidak mengharamkan. Tapi ada maslahat lain. Jadi sebagaimana kita bisa jadi nggak memberikan semua opsi ke anak kita bukan karena mengharamkan. Tapi karena kita ingin mengajarkan sesuatu buat anak-anak atau ingin mereka bermain di level yang berbeda gitu loh. Kita ingin kasih yang terbaik lah gitu loh. Enggak semua yang kita enggak kasih itu berarti haram hadirin, enggak. Sebagaimana ini enggak haram. Tapi Nabi SAW tidak berikan opsi itu ke Fatimah untuk maslahat yang jauh lebih besar. Mungkin Nabi SAW ingin memberikan Fatimah edukasi agar Fatimah radhiyallahu ta'ala anha lebih tawakal kepada Allah, lebih maksimal dalam berzikir, dan ada banyak maslahat lain. Oleh karena itu ketika kita tidak memiliki asisten atau asisten belum datang atau gak balik-balik lagi, atau ada datang baru tapi gak cocok, bukankah hadis ini adalah solusi besar buat kita? Dan ini salah satu maslahat. Coba kalau Nabi Salam langsung kasih, oh butuh apa sih? Butuh asisten, oke aku akan kirim. Maka kita gak pernah tahu solusi ini hadirin. Jadi ketika Nabi SAW kasih solusi ini, ya, luar biasa. Karena gak semua kita bisa meng-hire asisten rumah tangga misalnya. Gak semua kita mendapatkan asisten rumah tangga di hari-hari ini. Gak semua di antara kita asisten rumah tangganya gak pulang. Gak semua kita asisten rumah tangganya betah. Atau gak semua kita cocok dengan asisten yang baru. Disinilah hikmah dari hadis ini, dan hikmah di antara hikmah dari solusi Nabi SAW kepada Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka berzikirlah, karena zikir itu akan menguatkan, dan ini sudah terbukti. Yang memberikan resep adalah Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW memberikan ini bukan kepada sembarang orang, tapi kepada anak yang sangat beliau cintai dan paling beliau cintai, radhiyallahu ta'ala anha. Lalu yang ketiga, diamalkan oleh anaknya Fatimah radhiyallahu ta'ala tersebut. Dan terbukti saya gak merasakan lelah setelah saya mengamalkan resep itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, solusinya bukan ngedumel. Ngedumel gak menyelesaikan masalah. Solusinya bukan curhat dengan sahabat di telepon atau di WA call atau video call berjam-jam. Akhirnya 2 jam habis buat curhat, dapur gak beres juga, ruang tamu gak beres, pantry juga gak beres, semua gak ada yang beres. Kenapa? Karena waktu kita habis untuk cerik ngobrol atau curhat sama teman, suami pulang cepat, ngelihat rumah berantakan, pening beliau. Negur kita, kita gak terima ditegur, baper, ribut lagi, akhirnya gak berkah. Ketika dievaluasi, oh ternyata kita kurang zikir nih ibu sekalian. Coba kita berzikir. Coba kita berzikir. Dan yang berikutnya, hadirin yang memuliakan, dan berzikirlah bukan hanya dengan lisan, tapi berzikirlah juga dengan hati kita. Libatkan hati kita, hadirin. Libatkan hati kita. Ketika kita diminta dalam hadis ini membaca tasbih 33 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Allah itu maha suci sehingga tidak mungkin mentakdirkan sesuatu yang buruk bagi kita. Oleh karena itu ketika Allah takdirkan hari-hari ini kita sendirian, tidak ada bibi, tidak ada mbak, tidak ada asisten, kalaupun ada ternyata gak cocok, kalaupun ada kemarin bawa kabur apa nih? Mesin cuci kita gede banget bawa kaburnya, tas mungkin ya, jadi kita branded kita nih bawa kabur sama dia, mesin cuci mah kegedean hadirin, ketahuan dulu di pos satpam. Jadi akhirnya cuman 2 hari dia mau kabur, kita rugi, udah rugi segala macam. Terus biasanya mungkin ada yang gak bertanggung jawab gitu loh, atau ada yang bertanggung jawab tapi gak ada stok. Tapi pas kita baca subhanallah, maha suci Allah, Allah itu maha suci sehingga tidak mungkin mentakdirkan sesuatu tanpa ada hikmah. Allah takdirkan saya seperti ini hari ini pasti karena banyak hikmah. Tenang kita, alhamdulillah. Nah karena kita yakin, oh pasti banyak hikmah ya, banyak pahala ya, banyak pelajaran ya, alhamdulillah kita bertahmid 33 kali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Namanya juga dapat sesuatu kan bersyukur dong. Namanya dapat sesuatu, bersyukur. Dapat duit bersyukur apa enggak? Bersyukur. Kalau dapat hikmah harus lebih besar lagi bersyukurnya. Harus lebih besar lagi bersyukurnya. Jadi hadirin yang memuliakan, kita harus bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Makanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bibi tidak atau belum datang sehingga saya bisa dapat pahala, bisa mengamalkan sabda Nabi SAW langsung, wal mar'atu ra'iyatun mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladihi, bahwa seorang wanita itu akan bertanggung jawab dan akan ditanya tentang urusan rumahnya dan urusan anak-anaknya. Semoga dengan saya beres-beres ini saya dapat pahala besar. Alhamdulillah saya akan jadi olahraga atau saya jadi gak ketergantungan sama orang. Ada asisten, alhamdulillah gak ada masalah. Dan enak hidup ternyata gak ketergantungan sama orang. Gak deg-degan, aduh bibi balik gak ya, bibi balik gak ya, aku deg-degan ya, gimana kalau hidup tanpa bibi. Aduh hadirin, bahaya kalau sampai kita berpikir bagaimana kita hidup tanpa si A dan si B. Yang harus kita khawatirkan bagaimana hidup tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu seterusnya hadirin. Lalu kita bertakbir, wa Allah maha besar. Masalah ini mah kecil hadirin. Jangan diperbesar, jangan didramatisir. Enggak ada yang besar hadirin. Allah lah yang maha besar. Adapun masalah rumah segala macam, insyaallah sederhana. Tapi kalau Allah tolong selesai semua hadir. kasih kekuatan, semua akan tercover dengan baik. Jadi ketika kita bertasbih, ketika kita bertahmid, ketika kita bertakbir, itu hati itu pun terlibat loh ibu-ibu, gitu loh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. 34 kali. Itu perlu kita camkan bersama-sama. Libatkan. Dan hati jadi tenang. Jiwa jadi kuat. Dan kalau jiwa kuat, fisik pun akan terbawa. Fisik akan ikut, hadirin. Fisik akan ikut. Karena jiwa adalah rajanya. Al-qalbu malikun wal a'dha'u junuduhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, hati itu raja dan fisik anggota tubuh yang lain adalah pasukannya. Kalau orang yang dia bilang kita berjuang, itu anggota tubuh pun akan bergerak, hadirin. Tapi kalau orang yang duduk malas, ribet, capek, anggota tubuh juga malas-malasan. Ini yang perlu kita camkan. Dan semoga drama-drama di rumah kita pasca lebaran ini yang dialami oleh banyak ibu-ibu bisa teratasi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, solusinya berpikir kepada Allah. Ingat sama Allah. Dan ini menunjukkan bahwa pada saat kita beres-beres rumah, ingatlah sama Allah. Nyapu-nyapu sambil ingat Allah Subhanahu wa taala. Hidup tenang, hadirin. Ingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Capek memang, tapi coba ingat lagi nikmat Allah pada saat Ramadan kemarin, nikmat Allah pada saat kita Idul Fitr, nikmat Allah pada saat kita masih bisa ketemu orang tua. Emang sih pas semua pada bubaran, kayaknya ya Allah, yang ada cuman pemandangan tentang piring kotor, sendok kotor, garpu kotor, dan semua serba kotor. Tapi kalau kita renungkan, alhamdulillah ya, setidaknya saya masih bisa kumpul sama orang tua, kumpul sama saudara, kumpul sama kakak, sama adik, sama keponakan. Ada sebagian orang, hadirin, rumahnya bersih, tapi mereka bercita-cita untuk punya piring kotor seperti bagi kita punya piring kotor. Kenapa demikian? Karena mereka berharap bisa berkumpul dengan orang tua, keluarga, saudara. Tapi mereka gak dapat itu. Ayah sudah meninggal, ibu telah meninggal, kakak gak ada di Indonesia misalnya, atau adik gak bisa pulang. Akhirnya benar, bersih, tapi sendirian aja Idul Fitri itu. Dalam rumah tuh kosong. Jadi pada saat kita beres-beres rumah, bersyukurlah kita masih bisa repot di Idul Fitri kali ini. Kita masih bisa quote and quote capek di Syawal ini. Karena itu menunjukkan bahwa alhamdulillah kita masih bisa silaturahim, masih bisa menjamu orang. Menjamu orang kan pahalanya besar, hadirin. Kita masih bisa memuliakan tamu, dan memuliakan tamu itu bagian dari iman. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jika hati sudah ikhlas karena Allah, tidak suudan terhadapnya, namun belum bisa ikhlas terhadap kezaliman suami, apakah amal ibadah saya diterima? Hadirin Allah muliakan, ibadah itu diterima jika ketika kita mengerjakannya ikhlas kepada Allah dan mengikuti tuntunan dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa simpelnya jika ikhlas dan benar. Kalau ikhlas dan benar akan diterima. Jadi kita coba evaluasi amal ibadah kita. Nah, hadirin Allah muliakan, dan kita tahu keikhlasan dan kualitas amal yang diterima itu berbeda-beda. Sama ada 5 orang itu lulus ke sebuah PTN, tapi apakah 5 orang tersebut punya kualitas yang sama? Jawabannya belum tentu. Nah, amal yang benar-benar berkualitas itu akan berdampak pada hati seseorang, hadirin. Maka jika kita masih belum bisa ikhlas terhadap kezaliman suami, coba perbaiki kualitas amalan kita dan perbaiki respon kita kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Anfal 24, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi. Wahai orang-orang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak dan menyeru kalian pada agama yang akan memberikan kehidupan kepada kalian, dan ketahuilah bahwa Allah bisa menghalangi kalian dan hati kalian. Allah bisa menghalangi atau memisahkan antara hati seseorang dengan dirinya, atau seseorang dengan hatinya. Artinya, kalau Allah perintahkan kita untuk menyambut seruan Allah, kalau kalian tidak menyambut seruan Allah, Allah bisa pisahkan antara kalian dan hati kalian, sehingga hati kalian tidak bisa dikontrol. Kita ingin memaafkan suami tapi gak bisa. Itu berarti kita gak bisa mengontrol hati kita sendiri. Kita pengen ikhlas tapi gak bisa. Hati kita gak mau. Nah, solusinya adalah sambutlah seruan Allah dan Rasulnya lebih maksimal lagi. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Alimul Qayyim, Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh umat Islam yang dimanapun ia berada. Amin. Rabbal Alamin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua dan memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu. Amin. Rabbal Alamin. Afan Ustaz, izin cerita dan bertanya. Aduh, panjang ini. Izin cerita, hadirin. Ya, coba ya. Semoga Allah gerakan hati Ustaz untuk membaca dan memudahkan Ustaz dalam menjawabnya. Amin ya rabbal alamin. Begini Ustaz, saya sedang tertarik dengan seorang laki-laki, tapi saya tidak kenal dengan laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut adalah teman baiknya teman kantor saya. Saya hanya tahu nama dan ceritanya dari teman kantor saya ketika ia sedang menceritakan laki-laki itu pada kelas bahasa Inggris yang difasilitasi kantor. Pada sesi tersebut kami sebagai siswa disuruh menceritakan tentang teman baik kami menggunakan bahasa Inggris. Namun teman saya menceritakan laki-laki tersebut dengan menyebutkan nama lengkap dan kepribadiannya. Tidak tahu kenapa saya langsung tertarik begitu mendengar namanya ditambah dengan kepribadian Masya Allah. Lalu hari-hari berikutnya saya masih kepikiran, saya selalu berdoa kepada Allah minta petunjuk. Saya takut kalau kecenderungan ini dipermainkan oleh syaitan. Saya juga tidak berani bertanya apapun ke teman kantor saya terkait teman baiknya itu. Saya malu, saya takut timbul fitnah, apalagi teman kantor saya itu juga belum menikah. Belum menikah. Teman kantornya laki-laki. Oh, saya juga tidak berani bertanya apapun ke teman kantor saya terkait teman baiknya itu sebab teman kantor saya adalah laki-laki. Oh, teman kantornya laki-laki. Akhirnya saya coba cari sosial medianya, tapi Masya Allah saya hanya menemukan Twitter beliau sudah tidak aktif. Lalu saya tahu website beliau dan link beliau juga, dan saya nggak bisa baca semuanya. Saya harus bagaimana ya Ustaz? Saya sudah istikharah berdoa kepada Allah apabila jika ketertarikan ini Allah ridho, jika ikhwan laki-laki tersebut baik untuk saya, baik untuk urusan agama dunia dan akhirat saya, maka saya minta agar Allah takdirkan ia untuk saya, Allah mudahkan ia untuk saya dan ia berkahi untuk saya. Ya, doa istikharah ya. Namun sampai saat ini saya masih cenderung dengan laki-laki tersebut, apalagi setelah saya pelajari website beliau, tulisan dan pola pikirnya sangat memotivasi. Beliau juga menjadi kontributor inti di salah satu aplikasi Quran. Masya Allah, saya juga semakin semangat belajar bahasa Inggris karena tulisan beliau pakai bahasa Inggris. Di samping saya juga sedang mengikuti kelas bahasa Arab. Afwan Ustaz, saya harus bagaimana ya? Saya harus bertanya lagi, kenapa Allah izinkan hati saya untuk tertarik ke beliau? Mohon nasihatnya. Semoga Allah memudahkan segala urusan dunia dan akhirat Ustaz dan kita semua. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Allah Ta'ala dengan segala kekurangan dan kebodohan saya, opsinya ada dua. Kalau memang kita butuh untuk menikah dan kita rasa ada beberapa indikasi kuat mengarah ke beliau, maka saran saya diperjuangkan. Karena dengan cara yang baik, cara yang berkah, cara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa disampaikan ke teman kita tersebut bahwa kita ingin serius dan seterusnya. Atau opsi yang kedua adalah tutup mata, tutup buku dan lanjutkan kehidupan. Adapun nggak masuk ke jalur directnya, terus tapi kita cuma stalking aja, ngecek segala macam, itu rentan syaitan bermain hadirin, rentan kena penyakit hati. Dan nggak selesai-selesai, kita nggak tahu juga kapan endingnya dan bagaimana endingnya. Lebih baik langsung straightforward dengan cara yang elegan, cara yang baik ya. Dan bisa ditanyakan apakah dia ada rencana untuk menikah dan lain sebagainya. Itu poin. Terus poin yang berikutnya, laisal khabaru kal muayyana. Berita itu tidak sama dengan menyaksikan atau mengalami langsung. Jadi jangan juga membuat kesimpulan terlalu dini. Gitu loh, kita belum kenal orang ini gitu loh. Kita baru dengar dari satu jalur dan sosial media masih belum menyimpulkan apapun. Kalau bahasa teman-teman yang sekarang, the jury is still out ya, the jury is still out. Jadi jangan sampai daya imajinasi kita lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri. Itu perlu dipertimbangkan. The jury is still out. Jadi masih prematur untuk menyimpulkan apakah laki-laki memang baik, memang soleh dan seterusnya. Makanya kalau memang ada arah sana, lebih baik dipelajari secara serius dan dengan cara yang halal saja. Dan jangan segera, jangan terlalu buru-buru menyimpulkan, karena masih belum jelas kondisi seperti ini. Allah Ta'ala, dan minta yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak istiqoroh terus. Saya mau menanyakan masalah rumah tangga yang dihadapi kakak saya ini. Jadi kakak saya ini sudah menikah 25 tahun, punya anak 2, sudah sarjana semua. Kakak saya selama ini hidupnya sangat tertekan oleh sikap istri yang kasar dan tidak pernah menghargai ibu mertuanya, dan jarang mau menemui mertua walaupun satu kota. Begitu juga dengan adik-adik iparnya, dia tidak dekat sama sekali. Pada suatu ketika kakak saya dengan istrinya bertengkar hebat, terucap oleh kakak saya kata-kata "saya talak kamu", dan istrinya bilang oke, gak masalah, dan kakak saya langsung diusir dari rumah mereka. Ya, kakak saya langsung pergi dan tidak dibolehkan membawa sesuatu apapun dari rumahnya. Untuk mendapatkan surat cerai, kakak saya mendaftarkan ke pengadilan agama. Sudah terjadi beberapa kali sidang, dan pada sidang itu pengadilan agama masih memberikan kesempatan atau menyuruh mereka untuk bermediasi, tapi kakak saya tetap mengatakan bahwa dia tidak ada keinginan untuk kembali ke istrinya. Apalagi kakak saya sudah mengucapkan talak, jadi akhirnya terjadi lagi sidang-sidang lanjutan. Mantan istri kakak saya itu menggunakan jasa lawyer, sedangkan kakak saya sendiri saja menghadapi mereka. Mantan istrinya itu tetap tekan nggak mau diceraikan. Berbagai cara dilakukan, termasuk menekan kakak saya melalui lawyernya. Bahkan lawyer itu menyuruh kakak untuk mencabut laporannya. Ini yang saya tanyakan Ustaz, walaupun nantinya dalam sidang kakak saya kalah, dia tidak mau kembali ke mantan istrinya lagi, apakah talaknya itu masih berlaku atau tidak? Apakah statusnya masih suami istri atau bukan? Tolong ya Ustaz dijawab dan dijelaskan hukumnya dalam Islam bagaimana, karena kakak saya tetap tidak mau kembali ke mantan istrinya. Hadirin Allah muliakan, yang pertama, jangan lupa ucapkan salam kalau bertanya. Nabi SAW bersabda, "Assalam qabla su'al." Salam sebelum bertanya, dan itu salah satu adab dalam bertanya. Tapi mungkin yang bertanya lupa atau belum tahu, gak ada masalah, tapi untuk ke depan kita perlu menggunakan adab bertanya agar lebih berkah. Yang berikutnya, semoga Allah memberikan solusi pada masalah kakak beliau. Dan yang berikutnya juga, masalah rumah tangga butuh diselesaikan langsung ya, butuh konsul dengan ahli ilmu di daerah tersebut, karena ini di luar kota, di daerah. Jadi coba cari ahli ilmu, ustadz yang menguasai masalah problematika rumah tangga dan manajemen konflik dan talak dan lain-lain. Karena sekali lagi, masalah talak itu salah satu bab fikih tersulit. Masalah talak adalah salah satu pembahasan fikih tersulit dan sangat panjang. Jadi sebaiknya dikonsultasikan langsung. Hanya saja kalau memang permasalahannya hanya seperti yang disampaikan, dan sudah ada kata-kata "saya talak kamu", dan pada saat itu kakak kita mengucapkannya dengan kondisi sadar apa yang dia ucapkan. Walaupun lagi marah, tapi dia sadar terhadap apa yang dia ucapkan. Maka jatuh talak. Hanya saja, kalau ini adalah kalimat talak pertama, maka ini adalah talak satu. Tidak otomatis bercerai. Tidak otomatis berpisah. Karena ketika talak satu jatuh, maka ada masa iddah. Thalathatu quru. Tiga quru. Tiga haid. Atau tiga masa bersih. Tiga haid. Terjadi khilaf para ulama dalam masalah ini. Jadi, kalau selama tiga haid itu atau tiga quru itu suami merujuk, maka sudah berakhirlah talak, masih sisa dua lagi. Tapi kalau suami tidak merujuk sampai tiga quru itu berakhir, tiga kali haid itu berakhir, maka mereka bukan suami istri lagi. Itu poin. Dan dan perlu kita ingat bahwa talak itu ada tiga. Talak itu ada tiga. Talak dirujuk, lalu talak dirujuk, lalu talak dan tidak bisa dirujuk lagi. Tapi kalau kita lihat keterangannya ini baru satu. Tapi untuk memastikan sebaiknya konsultasi langsung. Dan walau talam, saya rasa pengadilan agama akan bersikap objektif ya. Selama kasus yang saya tahu, insya Allah diakomodir kepentingan semua pihak. Dan semoga dikasih yang terbaik gitu. Dan sekali lagi, masalah talak, suami punya kekuatan, jelas. Suami punya kekuatan dan itu hak suami untuk rujuk. Jadi kalau pertanyaan statusnya masih suami istri atau tidak, kita nggak tahu, tergantung masa iddahnya, apakah sudah selesai atau belum. Lalu nanti coba kita lihat keputusan pengadilan, bagaimana pengetoknya untuk diabsahkan secara negara. Allah Ta'ala alam. Allah memberikan kesehatan, penjagaan, perlindungan kepada Ustaz dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz, saya sudah lansia dan dalam kondisi badan kurang sehat. Jadi saya tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Kalau saya tidak punya pembantu, kalau saya tidak bisa, kalau saya tidak bisa berkah, apa ya? Kemudian anak saya qadarullah tidak bisa membantu, maka rumah berantakan dan kotor, dan sering kali untuk makan saya beli aja. Apakah saya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah kelak? Allah taala misal, kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Allah Maha tahu kok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Dan untuk main amannya, perbanyak istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Allah taala misal. Dan lakukan semampu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni dosa Imam Nawawi, Ibnu Qayyim, para ulama, keluarga, dan memasukkan ke surga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah ustaz seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah senantiasa menjaga ustaz, melindungi, merahmati, memberkahi, memberikan kesehatan kepada ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya jazakallahu khair ustaz untuk serial istiqomahnya 10 menit yang sangat sangat berharga dan bermanfaat bagi anak khususnya. Terima kasih atas adabnya. Kita harus berterima kasih ke ulama karena itu ilmu mereka. Saya hanya copy paste dan menjembatani saja. Alhamdulillah terjawab sudah pertanyaan saya. Alhamdulillah. Terlebih lagi di kajian offline tadi, mungkin Sabtu kemarin kali ya, sangat emosional, tidak terasa air mata terus menetes karena bersyukur atas apa yang Allah berikan. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga rasa syukur dari penanya. Dan saya juga ingin memohon maaf kepada Ustaz atas nama ibu saya, karena beliau kalau selama kajian offline tidak bisa duduk selayaknya penuntut ilmu yang memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Seperti yang Ustaz pernah jelaskan, kakinya sering selonjoran, dan saya juga mohon maaf terkadang tangan kanan saya mencatat ilmu di buku, tangan kiri saya mijitin kaki ibu yang cepat pegal, Ustaz. Tapi saya merujuk lagi di rumah untuk melengkapi catatan anak yang tertinggal. Gak apa-apa kok, sesuai kemampuannya aja. Semoga kebahagiaan ibunya datang ke kajian, dan semoga penanya mendapatkan pahala birrul walidain, karena sambil kajian tangan kiri penanya juga sambil mijitin ibu beliau. Semoga beliau dapat pahala double. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ustaz, ibu saya juga mengikuti kajian dari awal tadhkiratus sami sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan banyak perubahannya dari belum syar'i sampai sekarang sudah syar'i, pakaiannya puasa sunnah dan lain-lain. Alhamdulillah dibimbing tadi masalah. Sebuah kebahagiaan bisa mendengar ini. Sedikit cerita, ketika kita pulang dari kajian, di jalan kita merujuk kajian bareng, dan ibu bilang, "Pi, sekarang udah ganti ke sore lagi ya jamnya." "Ya alhamdulillah, makanya mama doain ustaz ya, Ma." "Makanya mama doain ustaz ya, Ma, supaya Allah memberikan kesehatan kepada ustaz biar kita bisa kajian terus." Ibu bilang, "Gak usah dikasih tahu itu, Ma." "Gak usah dikasih tahu itu, Ma, Pi. Mama doain semuanya." Alhamdulillah. Jazakallahu khair atas doanya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz untuk segala nasihat ilmunya. Dengan izin Allah, banyak hal yang saya dapatkan dan sangat mewah dan berharga. Ini adalah booster keimanan bagi saya dan juga ibu saya. Mohon doanya Ustaz untuk kami, ibu saya, dan seluruh penuntut ilmu lainnya, agar Allah berikan keistiqomah dalam belajar, memuliakan dan mengamalkan ilmu, dan Allah menerima seluruh amal ibadah kami. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan Ustaz, memberikan kesehatan kepada Ustaz, merahmati, memberkahi Ustaz, memberikan pahala sebanyak-banyaknya untuk Ustaz, memasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Amin. Amin. Jazakallahu khair atas adab dan akhlaknya. Dan sebuah kebahagiaan bisa mendengar beliau datang ke kajian bersama orang tua, bersama ibu. Itu salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan apa yang diinginkan seorang anak dibanding ibunya dapat hidayah, ibunya menjadi penuntut ilmu, ibunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibunya menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi. Saya rasa kita dan khususnya yang bertanya harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga Allah jaga keistiqomahan ibu dan anak ini dan kita semua ya. Dan semoga Allah SWT memberikan kita surga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.